إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وأتباع التابعين ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Melanjutkan pembacaan kita dari kitab Umdatul Ahkam. Dan di pertemuan yang sebelumnya kita telah membaca hadis dari sahabat yang mulia yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Yang menjelaskan tentang apa yang mesti dilakukan oleh seseorang yang hendak mengerjakan sholat, akan tetapi makanan telah dihidangkan. Maka Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam memberikan ketentuan, apabila kondisi yang demikian maka beliau menganjurkan untuk mendahulukan menyantap hidangan dari mengerjakan sholat. Semua itu dengan tujuan agar saat dia mengerjakan sholat, dia mengerjakan dalam keadaan hati yang khusyuk, yang tenang, tidak ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Nah, namun dengan catatan atau dengan syarat yang pernah kita sebutkan di pertemuan yang sebelumnya, bahwasannya makanan tersebut sudah hadir di hadapannya dan dia juga memiliki qudrah, memiliki kemampuan untuk menyantap makanan tersebut, dan kemudian dia berselera dengan makanan tersebut. Apabila dengan syarat-syarat ini terpenuhi, maka dia dianjurkan untuk mendahulukan menyantap hidangan dari mengerjakan sholat. Bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan, walaupun ketika menyantap makanan tersebut yang mengakibatkan dia keluar dari awal waktu, keluar dari awal waktu, atau mungkin bahkan dia tertinggal dari sholatul jamaah, maka dia dianjurkan untuk mendahulukan menyantap hidangan tersebut, disebabkan karena di dalam sholat seseorang diharuskan untuk menghadirkan hati khusyuk, tenang, fokus terhadap apa yang dia sedang kerjakan dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila syarat-syarat tadi tidak terpenuhi, maka dia harus mendahulukan sholat daripada makanan yang telah dihidangkan. Nah, di pertemuan yang sebelumnya kita telah menyinggung, akan menyebutkan beberapa perkara yang menjadi makruhatus shalah, perkara-perkara yang makruh, perkara-perkara yang tidak disukai di dalam sholat. Namun sebelum kita menyebutkan satu persatu dari perkara-perkara yang makruh, maka insyaallah kita baca dulu hadis yang berikutnya. Karena hadis yang akan kita baca ini dengan hadis yang kita baca di pertemuan yang sebelumnya ini masih sangat memiliki hubungan yang sangat dekat, sangat erat. Baik, kita baca. Di sini tertulis hadis yang ke-8 pada bab dan hadis yang ke-51 dari urutan dari awal kitab. Qala al-muallif al-Imam Abu Muhammad Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali bin Surur Al-Maqdisi Ad-Dimasqi rahimahullahu taala. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافع الأخبثان. Dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata bihadrati ta'am, tidak ada salat dengan makanan yang telah dihadirkan. Wala huwa yudafi'u wala huwa yudafi'uhul akhbathan, dan tidak ada salat dalam keadaan dia menahan dari dua akhbathan, dua hadas. Nanti kita akan jelaskan apa itu akhbathan. Hadis ini hadis yang sahih karena diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim meskipun tidak diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Makanya dalam sebagian kitab hadis ini masih masuk dalam urutan hadis yang sebelumnya. Masih masuk dalam urutan hadis yang sebelumnya. Bersumber dari sahabah yang sama, yaitu ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha Siddiqah bintu Siddiq. Beliau mengkhabarkan apa yang beliau dengar dari sabda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la salata bihadrati ta'am, tidak ada salat, tidak ada salat disebabkan karena hadirnya makanan, atau tidak ada sholat dengan sebab makanan yang telah dihidangkan. Kalau kita fahami sekilas, seolah-olah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meniadakan sholat, dalam artian tidak sah sholat apabila makanan telah dihidangkan. Namun maksudnya tidak demikian, karena yang dinafikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sini adalah nafyul kamal, menafikan kesempurnaan. Sehingga maknanya adalah tidak sempurna sholat dengan adanya makanan yang telah dihidangkan. Sehingga ketika dia lebih mendahulukan untuk mengerjakan sholat padahal makanan sudah dihidangkan, dia mampu menyantapnya, dia berselera dengan makanan yang hidangkan tersebut. Kemudian dia lebih mendahulukan sholat, maka disinilah sholatnya tidak sempurna. Kenapa tidak sempurna? Disebabkan karena kalbunya, hatinya itu tidak akan tenang dalam mengerjakan sholat, disebabkan karena ada yang dia pikirkan, yaitu makanan yang telah dihidangkan tadi yang dia sangat berselera untuk menyantap makanan tersebut. Nah, sehingga ini akan mengganggu kekhusyuan dia, mengganggu konsentrasi dia, mengganggu ketenangan dia, dalam mengerjakan sholat sehingga mengakibatkan sholat yang dia kerjakan itu tidak sempurna. Tidak sempurna. Nah, sehingga yang dinafikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini adalah tidak, yakni kesempurnaan sholat. Tidak sempurna sholat yang dikerjakan ketika makanan telah dihidangkan. Kemudian yang kedua, yang menjadikan sholat yang dikerjakan oleh seseorang itu tidak sempurna adalah wala huwa yudafi'uhul akhbathan. Tidak sempurna juga sholat yang dikerjakan oleh seseorang dalam keadaan dia menahan dua akhbath. Apa itu dua akhbath? Dua akhbath ini adalah yang satu buang air kecil, yang satunya adalah buang air besar. Sehingga maknanya adalah tidak sempurna sholat seseorang yang dikerjakan dalam keadaan dia menahan kencing dan menahan buang air besar. Dia sudah kebelet buang air kecil, dia juga merasakan kebelet buang air besar, namun dia tetap memilih untuk mendahulukan sholat sehingga dia melakukan sholat dalam keadaan menahan buang air kecil dan buang air besar. Sehingga ini akan menyebabkan apa? Kekhusyuan dia terganggu yang berdampak pada kesempurnaan sholat. Nah, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menafikan. Sehingga apabila seseorang yang mengalami keadaan yang demikian, ketika dia hendak mau sholat, makanan sudah dihidangkan dalam keadaan dia sangat berselera dengan makanan tersebut, atau sholat sudah ditegakkan, namun dia terasa buang air kecil atau buang air besar, maka yang semestinya dilakukan oleh seseorang muslim yang mengalami kondisi yang demikian untuk mendahulukan menyantap makanan yang telah dihidangkan atau dia menunaikan hajatnya, buang air kecil atau buang air besar, meskipun dia tertinggal dari awal waktu atau mungkin bahkan dia tertinggal dari sholat jamaah. Nah, semua itu dengan tujuan apa? Agar dia nantinya sholat dalam keadaan tenang, khusyuk, hatinya betul-betul dihadirkan di dalam mengerjakan sholat yang sedang dia kerjakan. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, terkait dengan hadis yang kedua yang sangat memiliki makna yang dekat dengan hadis yang kita baca pada pertemuan yang sebelumnya. Hadis ini ma'asyaral ikhwah barakallahu fikum juga menyebutkan tentang hendaklah seseorang ini menghilangkan segala sesuatu yang dapat mengganggu ketenangan di dalam sholat. Segala sesuatunya. Apakah hal tersebut akan mengganggu ketenangan sholat bagi pribadi dia sendiri, ataukah sesuatu yang akan mengganggu sholat tersebut bagi saudara kita yang lainnya, maka kita harus hilangkan. Dan ini sudah kita singgung pada pertemuan yang sebelumnya dengan beberapa macam contoh. Nah, dan insyaallah di malam hari ini kita akan menyebutkan beberapa perkara yang tidak disukai di dalam sholat atau yang biasa dikenal makruhatus sholah, perkara-perkara yang dibenci atau perkara-perkara yang tidak disukai di dalam sholat. Ini saya ambil dari fikih ringkas atau yang biasa dikenal dengan kitab Al-Fiqhul Muyassar, ketika menyebutkan beberapa poin dari makruhatus sholah, meskipun dalam poin-poin yang beliau sebutkan di sini ada beberapa perkara yang bukan hanya sekedar makruh, bahkan haram berdasarkan pendapat yang lebih kuat. Yang pertama dari perkara-perkara yang makruh di dalam sholat disebutkan oleh beliau, iqtisar 'ala al-Fatihah fi raq'atainil ulayain, mencukupkan diri dari membaca atau mencukupkan diri dengan membaca surah Al-Fatihah pada dua rakaat yang pertama di dalam sholat. Semestinya yang biasa kita kerjakan adalah pada dua rakaat yang pertama di dalam sholat adalah membaca surah Al-Fatihah, lalu kemudian diikuti setelahnya dengan membaca surat-surat yang kita mudah membacanya dari Al-Quranul Karim. Namun apabila seseorang hanya mencukupkan diri dengan sekedar membaca Al-Fatihah saja, hanya membaca Al-Fatihah saja, maka ini yang disebut dengan dia terjatuh dalam perkara yang makruh. Perkara yang makruh, karena para ulama menyebutkan bahwasanya membaca surah setelah Al-Fatihah pada dua rakaat yang pertama, sebagian para ulama menyebutkan hukumnya bukanlah wajib, bukanlah rukun ataupun syarat, bukan sesuatu yang menjadi rukun. Namun apabila kita melihat apa yang diamalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari ibadah-ibadah salat yang beliau kerjakan, setiap kali pada dua rakaat yang pertama setelah beliau membaca Al-Fatihah, maka beliau selalu mengikuti dengan bacaan surah di dalam Al-Qur'an. Dalam hal ini beliau selalu mengerjakannya dan tidak ada dalil yang menunjukkan pernah beliau meninggalkannya. Makanya sangat dituntut, sehingga ketika seseorang tidak membacanya maka terjatuh dalam perkara yang makruh. Meskipun sebagian para ulama ada yang berpendapat tegas, ada yang berpendapat tegas dengan kaidah segala sesuatu yang selalu dikerjakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sholat yang beliau tidak pernah tinggalkan, maka hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib untuk dikerjakan. Segala sesuatu yang selalu dikerjakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sholat dan beliau tidak pernah meninggalkan, maka hukumnya adalah wajib berdasarkan keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama raaitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana melihat kalian melihat aku salat. Nah, perintah untuk mengerjakan salat seperti yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apabila perbuatan atau amalan tersebut selalu dikerjakan oleh Rasulullah di dalam salat dan beliau tidak mengerjakan, tidak pernah meninggalkannya, maka kita dituntut untuk juga melakukannya. Oleh karenanya sebagian para ulama mengatakan wajib untuk membacanya. Namun apabila kita berpendapat dengan apa yang disebutkan dalam kitab Fiqh Muyassar bahwasanya itu hukumnya adalah makruh yang berdampak pada kesempurnaan sholat yang dia kerjakan. Nah, Yang kedua dari perkara yang makruh adalah tikrarul Fatihah, mengulang dalam membaca surah Al-Fatihah. Habis dia membaca Al-Fatihah, dia membaca lagi, diulang lagi bacaannya. Nah, dibaca lagi bacaan Al-Fatihah tadi. Kata beliau, ini adalah makruh li mukhalafati dzalika aidan li sunnatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, karena menyelisihi sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Lakin in karraraha li hajatin ka ayyakuna fatahul khusyu' wa hudurul qalbi inda qira'atiha fa arada tiqraha li yuhdira qalbuh fala ba'sa bidzalik. Namun kalau dia mengulanginya karena ada kebutuhan, seperti saat membaca tadi tidak khusyuk, lalu kemudian dia ingin mengulang lagi membacanya dalam ingin lagi mengulang bacaan Al-Fatihah agar hatinya lebih khusyuk, maka kata beliau hal tersebut diperbolehkan. Lakin bisyart, akan tetapi dengan syarat, alla yajurruhu dzalika ilal wiswas. Namun dengan syarat jangan sampai itu terlanjur sehingga menjadi sesuatu yang biasa dikenal dengan waswas. Nah, ya kan? Sama biasa yang kita apa namanya ketahui, kadang orang ada yang ketika mengawali sholat dengan melakukan beberapa kali takbir, ya kan, Allahu Akbar, ulang lagi sampai beberapa kali, nah, mengatakan belum khusyuk dalam bertakbir. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Inilah yang dikenal dengan was-was. Dia kena tipu dayanya syaitan, dijerat oleh syaitan pikirannya sehingga dia seolah-olah tidak khusyuk, tidak apa, sehingga dia pun melakukan sesuatu yang di luar contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Al-Fatihah. Beliau menyebutkan kalau seandainya dia mengulangnya karena tadi itu belum khusyuk, sehingga dia mengulang lagi agar kemudian hatinya lebih tenang dan hatinya khusyuk saat membaca Al-Fatihah, hal tersebut diperbolehkan, namun jangan sampai itu menjadi celah untuk terjatuh pada was-was syaitan. Nah, yang ketiga, al-iltifatul yasir fi shalah bila hajah, menoleh ringan di dalam sholat tanpa ada hajah. Nah, menoleh ringan, menoleh ringan mungkin sedikit ini, ya kan? Kalau menoleh banyak kan berarti kan noleh, ya kan? Kalau menoleh sedikit ya sedikit, dia mungkin tolehkan kepalanya, tapi dia melakukannya itu tanpa ada hajah kebutuhan, sehingga seorang yang melihat itu, melihat dia itu masih menganggap dia sedang sholat. Nah, beda kalau nolehnya sudah gini-gini ya, ya kan? Orang lihat itu, orang ini tidak sholat, berarti sholatnya batal, ya kan? Dia menoleh banyak. Namun kalau dia hanya sekolah sedikit, orang melihat sekilas dia masih sedang sholat. Meskipun sholatnya itu sah, namun dia telah terjatuh dalam perkara yang tidak disukai. Kenapa? Karena menolehnya dia meskipun itu sedikit menunjukkan apa? Dia tidak menghadirkan kalbunya di dalam sholat. Menunjukkan apa? Ketidakkhusyuan dia di dalam sholat dan ketidaktenangan dia di dalam mengerjakan sholat. Buktinya apa? Buktinya ketika dia menoleh meskipun itu sedikit. Nah, ini tidak disukai di dalam ibadah sholat, terkecuali apabila menolehnya itu ada hajah kebutuhan. Ada hajah kebutuhan dan banyak. Seperti misal seandainya seorang ibu mengerjakan sholat meninggalkan anaknya yang kecil di samping, nah, akhirnya anaknya mungkin masih ongkong-ongkong ya, berangkang, belum berjalan. Akhirnya berjalan sana sini. Dia khawatir sang ibu kondisi anaknya di mana, maka dia menoleh demi apa? Ada hajah kebutuhan. Ada hajah kebutuhan dan bukan untuk bermain-main. Ada hajah kebutuhan, maka diperbolehkan hal yang demikian. Diperbolehkan hal yang demikian karena ada hajah. Demikian pula ketika seseorang yang sedang mengerjakan sholat lalu kemudian timbul was-was di dalam sholatnya, maka di situ di dalam syariat dia dianjurkan untuk berta'awudz sebanyak 3 kali sambil meludah kecil ke arah kirinya. Jadi berta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ludah kecil. Nah, ini diperbolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun dia melakukan menoleh, iya kan? Meskipun dia menoleh, namun hal tersebut diperbolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ada hajah kebutuhan. Namun kalau dia sekedar menolehnya itu karena tidak ada hajah, berarti itu menunjukkan apa? Ketidaktenangan dia di dalam sholat. Nah, dan ini perlu diperhatikan bagi secara umum bagi kaum muslimin yang sudah dewasa, terkhusus lagi lebih ditekankan bagi para aulad, para talabah di dalam sholat, maka dianjurkan untuk tenang, ya, tenang, kepalanya tenang, tangannya tenang, kakinya tenang. Nah, renungi apa yang dibaca. Nah, kalau tidak tahu maknanya, dengarkan apa yang dibaca oleh imam, sehingga jangan kemudian dalam sholat sibuk sendiri, ada yang bersih-bersih kuku, ya kan? Ada yang mulai takbir garuk-garuknya enggak selesai-selesai. Nah, ini semua tidak boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan terkait dengan orang yang menoleh di dalam salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Huwa ikhtilasun yakhtalisus syaitan min salatil abdi." Itu merupakan yakni curian yang syaitan mencuri kesempatan tersebut untuk mengganggu sholatnya seorang hamba. Nah, sehingga sekecil apapun peluang yang dapat mengganggu, merusak ibadah, maka itu akan digunakan oleh syaitan agar sholat yang dikerjakan itu apakah nilainya kurang atau mungkin bahkan sholatnya itu rusak dalam keadaan dia tidak menyadarinya. Semuanya itu akan ditempuh oleh iblis, oleh syaitan, untuk mengganggu anak cucu Adam dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amma idal tafata syakhsu biqulliyatihi awistadbar al-qiblah fa'innahu tabtul salatuh. Namun apabila menolehnya seseorang itu dengan kuliah, menoleh sempurna, atau mungkin bahkan menolehnya itu sampai membelakangi kiblat, maka ini sholat yang dikerjakan batal. Sholat yang dikerjakan batal kecuali apabila dia melakukannya itu karena uzur yang syar'i, seperti sholat dalam keadaan perang sedang berkecamuk. Nah, maka hal tersebut diperbolehkan. Hal tersebut diperbolehkan. Nah, yang berikutnya yang keempat dari makruhatus shalat, taqmidul ainain, menutup mata. Menutup mata di dalam salat. Li'anna dhalika yushbihu fi'lal majus, karena ini menyerupai perbuatan orang-orang majusi, inda ibadatihim niran, ketika mereka beribadah kepada api. Ada yang mengatakan pula beribadah dalam keadaan menutup mata ini menyerupai perbuatan Yahudi, dalam keadaan kita dilarang untuk menyerupai kebiasaannya orang-orang kafir. Nah, kalau memang benar bahwasannya menutup mata itu menyerupai, kalau memang riwayatnya itu benar, menyerupai kebiasaan Yahudi, Nasara, orang-orang kafir, orang-orang Majusi dan yang lainnya, maka menutup mata di dalam sholat hukumnya tidak diperbolehkan, haram. Karena menyerupai orang-orang kafir merupakan perkara yang diharamkan di dalam syariat Islam. Apalagi menyerupai kebiasaan orang-orang kafir di dalam ibadah, di dalam sholat. Nah, apabila memang demikian itu benar. Namun jumhur para ulama mengatakan bahwasannya menutup mata di dalam sholat hukumnya adalah makruh. Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, beliau dalam fatwanya terkait dengan pertanyaan menutup mata di dalam sholat, beliau menjawab dengan perincian. Apabila dia menutup mata di dalam sholat karena menghindari pandangan yang dapat mengganggu dia di dalam sholat. Beliau mencontohkan seperti dia sholat lalu kemudian ada di depannya itu anak-anak yang bermain, sehingga akan mengganggu kekhusyuan di dalam sholat, maka dia pun menutup matanya agar tidak melihat anak tersebut yang bermain di hadapannya. Maka kata beliau, ini boleh. Sehingga nanti ketika anaknya pergi, maka dia membuka matanya kembali. Nah, maka ini diperbolehkan. Sebagian kaum muslimin, mereka mengerjakan sholat dalam keadaan menutup kedua matanya dengan tujuan agar sholatnya itu lebih tenang dan agar sholatnya itu lebih khusyuk. Maka inilah yang disebutkan oleh para ulama perkara yang makruh ketika dia menutup kedua matanya di dalam sholat dengan niatan agar lebih khusyuk. Ini hukumnya adalah makruh, tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena secara asal Nabi kita Muhammad SAW dalam mengerjakan sholat, beliau membuka kedua matanya. Beliau membuka kedua matanya. Seperti kisah yang pernah kita sebutkan dahulu, tatkala Nabi kita Muhammad SAW diberikan pakaian, namun pakaian tersebut bercorak. Dipakai oleh Nabi SAW untuk mengerjakan sholat. Setelah sholat beliau mengatakan, kembalikan ini, kembalikan. Kalau dia mau memberi saya pakaian, berikan pakaian yang polos, yang tidak bercorak. Lalu Rasulullah mengatakan, fa innahu alhatni anis shalah, karena pakaian tadi yang bercorak tadi menggangguku di dalam salat. Nah, hadis ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah itu ketika salat beliau membuka kedua matanya. Dari mana? Karena Rasulullah terganggu dengan pakaian yang bercorak. Kalau Rasulullah menutup kedua mata enggak terganggu. Iya kan? Kalau Rasul sholatnya sambil merem, biar pakaian bercorak, tidak akan terganggu. Karena apa? Karena tidak melihat corak pakaian tersebut. Nah, terganggunya Rasulullah SAW di dalam sholat karena corak pakaian yang beliau kenakan, itu menunjukkan Rasulullah membuka matanya. Sehingga terlihat corak pakaian yang beliau pakai, akhirnya mengganggu sholatnya. Nah, beliau pun akhirnya mengembalikan dan tidak mau perkara-perkara yang dapat mengganggu ketenangan kekhusyuan di dalam sholat. Rasulullah SAW tidak menginginkannya. Akhirnya memerintahkan untuk dikembalikan. Kalau seandainya mau memberi, maka berikan pakaian yang polos. Nah, maka ini ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan menutup kedua mata. Berdasarkan fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala, terkait dengan menutup mata di dalam sholat, fihi tafsil, ada perincian. Kalau dia menutup matanya karena tidak mau melihat, karena ada sesuatu yang mengganggu dia saat mengerjakan sholat, maka dia menutup. Maka ini beliau mengatakan boleh. Namun kalau dia menutup matanya itu dengan tujuan agar lebih khusyuk, tidak ada yang mengganggu di hadapannya, namun dia sengaja menutup kedua matanya dengan niatan lebih khusyuk, maka ini hukumnya makruh, tidak disukai. Nah, berikutnya yang kelima, disebutkan oleh beliau di sini, iftirasyudz dhira'ain fi sujud, merapatkan dua lengan ini pada saat sujud. Jadi kalau seandainya ini lantai, sujudnya itu lengannya ini dirapatkan ke lantai. Nah, dirapatkan ke lantai. Nah, ini beliau mengatakan itu adalah diantara makruhatus shalah, perkara-perkara yang makruh. Beliau berdalil dengan hadis Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Rasulullah bersabda, i'tadilu fis sujud wala yabsud ahadukum dhira'aihi imbisatal kalbi. I'tadilu fis sujud, sedang-sedanglah ketika kalian sujud. Pertengahan. Bagaimanakah pertengahan dalam pertengahan saat sujud itu seperti apa? Tidak terlalu jauh. Tidak terlalu jauh sehingga ketika dilihat seperti orang yang mau tidur tengkurap. Tidak terlalu jauh dan juga tidak terlalu dekat. Sehingga seluruh anggota tubuhnya itu bersentuhan, antara betisnya bersentuhan dengan paha belakang, perutnya bersentuhan dengan paha depan. Sehingga tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh, tapi sedang-sedang. Ini namanya i'tadilu fi sujud, pertengahan saat bersujud. Wala yabsut ahadukum dhira'aihi imbisatal kalbi, dan janganlah salah seorang kalian membentangkan kedua lengannya itu seperti seekor anjing yang membentangkan lengannya. Dijelaskan oleh para ulama yaitu dengan merapatkan lengannya ini ke lantai. Ini masih banyak yang kami lihat ini. Nah, yang saat sholat itu sering dirapatkan. Ini tidak boleh. Nah, ini tidak boleh. Kalau di sini beliau menyebutkan dari perkara-perkara yang makruh, maka kita katakan bahwasannya merapatkan lengan saat sujud bukan hanya sekedar makruh namun haram. Kenapa haram? Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyerupakan perbuatan tersebut dengan perbuatan hewan. Dengan perbuatan hewan, segala sesuatu dari perbuatan yang Allah subhanahu wa ta'ala atau Rasulnya menyerupakan perbuatan tersebut dengan perbuatan hewan, itu merupakan celaan yang besar yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti contoh orang yang memiliki banyak ilmu namun tidak mengamalkannya, Allah subhanahu wa ta'ala mempermisalkan mereka dengan dalam surah Al-Jumu'ah apa? Matsalul ladzina humilu tawrah thumma lam yahmiluha kamatsalil himar yahmilu asfara. Dia seperti keledai yang sedang yakni memikul asfar, kitab-kitab yang banyak. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam Al-Qur'an terkait dengan orang yang rakus dengan dunia harta. Yang rakus dengan harta dunia, sehingga tidak lagi memperhatikan mana syariat, tidak lagi memperhatikan mana yang boleh, mana yang dilarang. Semuanya ditabrak, disebabkan karena ingin mengumpulkan dunia. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan mereka kamatsalil kalbi in tahmil alaihi yalhas au tatruku yalhas. Mereka itu seperti ekor anjing yang selalu menjulurkan lidahnya. Engkau ambil, engkau tinggalkan dia, tetap dia akan menjulurkan lidahnya. Dia meninggalkan agama Allah, lebih mengikuti hawa nafsunya, dunianya. Dan banyak permisalan-permisalan dari perkara-perkara yang Allah murkai, yang Allah haramkan, yang Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, mempermisalkan, memperumpamakan, menyamakan dengan hewan. Maka dalam hal ini pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat menyerupakan orang-orang yang sujud lalu kemudian meratakan lengannya ke lantai, itu diserupakan seperti ekor anjing, maka menunjukkan hal tersebut diharamkan. Diharamkan. Naam. Sehingga ini jadi bahan perhatian ya kepada para ulad, para talabah. Kalau salat diperhatikan ketika sujud khususnya, jangan kemudian ada lagi yang sujud dalam keadaan lengannya dirapatkan lagi ke lantai. Ini tidak diperbolehkan. Para ulama menyebutkan kalau seandainya perkara yang haram dalam keadaan seseorang mengetahui itu adalah perkara yang diharamkan lalu kemudian dia kerjakan di dalam sholat, maka itu akan menjadikan sholatnya batal dan dia harus mengulang dari awal. Wallahu a'lamu bissawab. Kemudian yang berikutnya dari perkara yang makruh adalah kasratul abath fi shalah. Terlalu banyak bergerak. Abath itu bergerak kecil, ya kan. Nah, ya seperti yang dicontohkan tadi, salat sambil bersih-bersih kuku. Salat sambil garuk-garuk mulai dari awal sampai akhir, banyak bergerak, semuanya mau dikerjakan. Kalau pergerakan dia di dalam sholat sampai kemudian orang mengira dia itu tidak sholat, maka sholatnya batal. Namun kalau gerakannya itu gerakan ringan tanpa ada hajah kebutuhan, maka ini dimakruhkan, tidak disukai dikerjakan di dalam sholat. Kenapa? Karena gerakan meskipun kecil, kita menyadari dan kita mengakui meskipun sedikit dan meskipun sebentar, itu akan mengganggu kekhusyuan dan ketenangan di dalam sholat. Lawang kita tenang saja, kita diem saja di dalam sholat, itu kadang badan kita tenang namun pikiran kita itu bergentayangan kemana-mana, iya kan? Kekhusyuan kita terganggu meskipun anggota tubuh kita tenang. Dan kita akui demikian. Apalagi sampai di dalam sholat terlalu banyak bergerak, tentunya ini lebih menjadikan dia orang yang tidak tenang di dalam sholatnya. Yang berikutnya, yang ketujuh dari perkara yang makruh adalah at-takhassur. At-takhassur ay wad'u rajuli yadahu 'alal khasirah. meletakkan tangannya di atas pinggang. Apakah dengan keduanya seperti ini atau meletakkannya di samping seperti ini? Nah, yang jelas meletakkan tangan di atas apa namanya? Pinggul atau pinggang? Pinggang ya. Ini namanya khasirah. Ini adalah perkara yang makruh. Perkara yang makruh sebagaimana yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, juga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, beliau mengatakan nuhya ayyusalliyar rajulu mukhtasiran. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang salat dalam keadaan mukhtasiran, takhassur, yakni meletakkan tangannya itu di pinggang. Nah, kalau gini mungkin enggak mungkin ya mau salat sambil gini. Apa namanya ini, Huan? Hah? Orang Jawa apa namanya? Walang kerik. Kalau orang Ambon bilang apa? Tongkap pinggang. Iya. Nah, kalau mungkin sholat ini tidak mungkin. Yang jelas tidak disukai meletakkan tangan di atas khasirah itu. Sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala, ataukah di samping sini ataukah di samping sini. Yang jelas dilarang dan tidak disukai. Dalam suatu riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha memberikan illah kenapa Rasulullah melarang dari perbuatan tersebut. Bi annal yahuda taf'alu, disebabkan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Nah, adalah perbuatan yang juga dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Berikutnya adalah as-sadl wa taghtiyatul fam. As-sadl dan menutup mulut di dalam sholat. Ya, ini maksudnya bukan menutup mulut minggam ya, namun apa ya, memakai penutup mulut. Nah, masker atau yang semisalnya. Sadel itu adalah seseorang membiarkan kedua lengannya itu terjulur ke bawah. Nah, irsal yadain. Nah, seperti halnya seseorang pada posisi i'tidal, bangkit dari ruku'. Nah, jadi dibiarkan irsal ke bawah tanpa bersedekap. Nah, ini menyelisihi contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga perintahnya. Ada sebagian menukilkan itu merupakan madhabnya Al-Imam Malik rahimahullah, berpendapat bahwasannya sholat boleh irsal tanpa bersedekap, namun membiarkan tangan itu di samping. Nah, atau yang dikatakan irsal. Namun penisbatan penyandaran ini adalah pendapatnya Al-Imam Malik rahimahullahu taala, dikritik oleh sebagian para ulama dan mereka mengatakan bahwasanya tidak benar. Hal tersebut adalah pendapatnya Imam Malik. Kenapa? Karena Imam Malik rahimahullahu taala merupakan imam besar. Beliau imam sunnah, dan di dalam kitab beliau Al-Muwatta beliau meriwayatkan hadis banyak terkait dengan sifat sholat Nabi, yang termasuk adalah di dalam sholat Rasulullah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dalam sholat. Nah, sehingga apabila memang benar tidak ada dari kalangan para ulama yang berpendapat bahwasannya boleh irsal di dalam sholat, maka ini bisa akan mengarah pada perkara yang muhdas, perkara yang baru di dalam agama yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula perkara yang makruh adalah taghtiyatul fam, menutup mulut dengan penutup. Ya, tentunya ini apabila dilakukan tanpa ada hajah, tanpa ada kebutuhan, memakai masker atau mungkin memakai sorban lalu kemudian ditutup mulutnya. Nah, namun apabila dia melakukan dengan menutup mulutnya tadi dengan penutup karena ada hajah, mungkin masker ya kan, karena mungkin dia sedang sakit, dikhawatirkan akan memindahkan penyakit ke yang lainnya, akhirnya dia pun memakai masker, hal tersebut diperbolehkan oleh para ulama karena ada hajah kebutuhan. Namun apabila tidak ada hajah, maka itu merupakan perkara yang makruh. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ani sadli fis shalah wa ay yughatti ar-rajulu fahu. Abu Hurairah radhiyallahu an bila berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari perbuatan sadl, yaitu menjulurkan tangan samping tanpa bersedekap di dalam salat, dan Rasulullah juga melarang seseorang menutup mulutnya di dalam salat dengan penutup. Ini disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Masih tersisa karena ini baru masuk atau sudah waktunya iqomah ini? Nah, iqomah. Allahul musta'an. Lafan. Tapi masih tersisa beberapa perkara terkait dengan makruhatus sholah, insya Allah kita akan sebutkan di pertemuan berikutnya bismillah. Mungkin dari apa yang kita sampaikan ini bisa difahami dan menjadi ibuan bermanfaat untuk kita semuanya. Adapun benarnya itu semata-mata dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan ada kira salahnya itu dari saya pribadi dan dari syaitan, dan saya memohon ampun dari kesalahan tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, barakallahu fikum.